猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫岛猫 pada saat menanjak pada bukit, bagian lokomotif harus dilepaskan dan pindah ke belakang gerbong untuk mendorong gerbong kereta agar pada saat menanjak akan mudah menaiki ke atas bukit. Kalau tidak, bisa celaka. Ya ampun, dulu repot ya. Iya. Kucing berkeringat melalui telapak kakinya, terutama saat mendengar gonggongan anjing. Wih, bro, bro, bro. Mau tahu? Mau tahu? Mau.